Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا على ذلك. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari syarah al-qawaid al-arba', di mana kita masih dalam kaidah yang ketiga dari faidah hadis Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau membawakan kisah yang dialami oleh Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kisah tersebut mirip atau persis sama dengan kisahnya Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka sebagian para sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam, ketika mereka safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon, ya, yang dijadikan oleh mereka orang-orang musyrikin untuk menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut sebelum berperang. Ya, ini apa? Mengharapkan barokah dari pohon itu, ya, atas senjata peperangan mereka tersebut. Mereka sebagian para sahabat yang ketika melewati pohon sidr, ya, yang mana mereka ini baru masuk ke dalam agama Islam, yang belum begitu paham tentang syariat Islam secara keseluruhan, sehingga apa-apa yang ada yang bekas yang dahulu mereka lakukan di masa-masa ketika mereka masih musyrik itu masih terbawa. Nah, sehingga ketika melewati pohon sidr, mereka meminta kepada Nabi untuk apa? Dijadikan bagi mereka pohon tersebut sebagai zatu anwar, sebagaimana orang-orang musyrikin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun bertakbir. Nah, takbir merasa heran dengan apa yang mereka minta tersebut. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu merupakan yang tariqah peninggalan, metode caranya orang-orang musyrikin. Nah, yakni mencari barokah dari pohon. Baik. Dan itu pula sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka minta kepada Nabi Musa tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ketika mereka sampai di seberang lautan melihat suatu kaum, nah, mereka beribadah kepada selain Allah, mereka pun minta untuk dijadikan yang demikian kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang jahil. Nah, hadis Abu Musa, hadis Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu ini dijadikan istidlal oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengannya, bahwa ada dari umat manusia yang beribadah kepada pohon. Jadi siapa? Mencari barokah pada pohon. Nah, yang mana barokah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala beliau mengatakan berkaitan dengan penjelasan beliau terhadap hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, asyahid anna hunaka man yatabarraku bil asjar wa yaqufu 'indaha. Maka inti dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hadis ini, intinya ialah bahwasanya di sana ada dari umat manusia, yaitu dari kalangan kaum musyrikin, yang mereka yatabarrak, mencari barokah bil asjar, dengan pohon, mencari barokah dari pohon. Nah, ya seperti yang terjadi mungkin di zaman sekarang, mengkeramatkan pohon tertentu. Nah, wa yaqufu 'indaha, dan yaqufu 'indaha disebutkan oleh beliau wal uquf. Al uquf maknanya ialah al baqau 'indaha muddatan taqarrubat ilaiha. Yang namanya al uquf ialah berdiam diri di sisi pohon tersebut dengan waktu tertentu, taqarrubat ilaiha, dalam rangka untuk mendekatkan diri pada pohon tadi. Nah, seperti apa? Orang-orang yang mereka melakukan ritual di pohon tersebut atau bersemedi. Nah, fal-uqufu huwa al-baqa'u fil makan. Yang namanya al-uquf ialah seseorang itu dia tinggal pada suatu tempat, berdiam diri pada suatu tempat dengan waktu tertentu, bisa pendek, bisa panjang. Ini namanya apa? Seseorang yang dia itu enam mencari barokah pada pohon. Tidak mungkin orang mencari barokah pada pohon itu apa? Sampai langsung minta barokah, minta yang dia inginkan, tidak. Namun mesti ada ritual dengan waktu tertentu, ya kan? Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, dan ini merupakan bentuk beribadah kepada pohon. Dan tidak mesti harus sujud dan tunduk rukuk kepada pohon tersebut. Dengan seseorang berdiam diri pada pohon tersebut, mencari barokah yang ada pada pohon tersebut, nah, itulah yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin. Nah, baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu beliau Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizallahu ta'ala beliau mengatakan, fadalla hadha ala masaili ala masaila azimatin. Maka hadis ini, hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala, ini padanya terdapat permasalahan-permasalahan yang besar. Nah, beliau ingin menjelaskan kepada kita faedah yang penting yang terkandung dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama, khatarul jahli bit tauhid. Nah, hadis Abu Waqid Al-Laitsi ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kejahilan, ketidaktahuan seseorang terhadap perkara tauhid. Ya, bahayanya ketidaktahuan seseorang terhadap perkara tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhid, hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Kata beliau, maka sesungguhnya barang siapa yang dia itu yajhalu tauhid, yang jahil, yang tidak paham, tidak mengerti, tidak punya ilmu tentang perkara tauhid, maka orang yang demikian ini hariyun, maka sangat riskan, ya, sangat mudah bagi dia an yaqa fi syirki, untuk terjatuh dalam perkara kesyirikan. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Nah, ya, jadi orang-orang yang tidak mempelajari perkara tauhid, orang-orang yang tidak mengenal yang namanya tauhid, akidah, secerdas apa penularan tersebut, bahkan walaupun dia dalam memiliki gelar dan semisalnya, namun kalau jahil dalam permasalahan tauhid, maka tidak heran dia akan terjatuh dalam yang namanya perkara kesyirikan. Dalam keadaan perkara tauhid ini merupakan perkara yang paling mendasar yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Nah, ya, orang yang belajar saja terkadang terjatuh. Nah, apalagi orang yang tidak paham, tidak mempelajari yang namanya perkara tauhid, maka sangat mudah untuk dia terjatuh dalam perbuatan praktek kesyirikan tanpa dia sadari. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat, ya, mencari barokah pada batu, mengkeramatkan batu tertentu atau pohon tertentu, tempat tertentu, dan ini merupakan perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka, orang-orang musyrikin. Nah, dan ini apa? Perkara yang lumrah di kalangan awam nas. Nah, kenapa? Karena tidak mengetahui dan tidak mempelajari apa itu tauhid. Maka orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara tauhid, maka sangat mudah bagi dia untuk terjatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Nah, maka jangan heran ketika melihat seseorang yang sudah sekolah tinggi, punya gelar, namun masih terjatuh dalam perkara kesyirikan yang kalau seandainya kita lihat itu adalah merupakan ilmu yang mendasar berkaitan dengan tauhid, ya, yang anak kecil pula itu sudah tahu. Tidak heran kita melihat mereka terjatuh padanya. Kenapa? Karena tidak mau atau tidak mempelajari yang namanya perkara tauhid. Nah, kata beliau, wa min huna yajibu ta'allumu tauhid. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, maka wajib bagi kita untuk mempelajari yang namanya tauhid. Untuk apa? Membentengi diri, ya, jangan sampai terjatuh dalam perkara kesyirikan. Nah, wa ta'allumu ma yudaduhu min asyirki hatta yakuna al-insanu ala basiratin li'alla yu'ta min jahlihi. Begitu pula wajib bagi kita untuk mempelajari, ya, lawan dari yang namanya tauhid, yaitu apa? Kesyirikan. Sehingga dengan demikian ketika kita mempelajari tauhid, nam, dan juga memahami tentang apa itu kesyirikan, maka dengan demikian kita akan berjalan di atas basirah, di atas ilmu, yang dengan demikian, ya, kita terhindar dari yang namanya kejahilan. Baik, jadi wajib bagi kita untuk mempelajari yang namanya tauhid, begitu pula mengenal apa itu kesyirikan. Tidak cukup hanya mempelajari tauhid saja, namun apa? Juga mempelajari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid seseorang. Nah, dan ini merupakan asas fondasi dari yang namanya agama Islam. Ya, agama Islam itu dibangun di atas apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintahkan pada perkara yang hak, yang baik, dan melarang dari yang namanya kemungkaran. Ketika seseorang mencukupkan dirinya hanya pada sebatas tauhid saja tanpa mau mempelajari apa itu kesyirikan, maka juga sangat mudah bagi dia terkadang terjatuh dalam kesyirikan. Karena orang yang tidak mempelajari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang kesyirikan, maka dia suatu saat bisa terjatuh dalamnya. Maka dari sini sebagaimana diucapkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fa kuntu as'aluhu 'anish-shar, makhafatan ay yudrikani." Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala adalah para sahabat, ketika mereka bertanya kepada Nabi, yang mereka tanyakan adalah perkara-perkara yang baik. Ya, kita jumpai dalam hadis Nabi apa? Terutama, wahai Rasul, ya, sebutkan kepadaku amalan yang paling mulia atau amalan yang mengantarkan aku kepada surga. Nah, ini kata Hudzaifah bin Yaman, para sahabat bertanya tentang perkara-perkara tersebut, perkara-perkara yang baik. Adapun diriku bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk. Apa tujuan beliau? Kata beliau, makhafatan ayyudrikan. Aku takut keburukan tersebut ketika aku tidak mengetahuinya, ayyudrikan, akan menimpa diriku. Ya. Ini menunjukkan apa? Ketika yang diantara sebab seseorang itu terjatuh dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan tersebut. Contoh kecil, permasalahan riba yang ini tersebar di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari kaum muslimin yang tidak menyadari hal tersebut, menganggapnya apa? Hal yang lumrah, yang biasa dilakukan oleh umat manusia. Nah, dalam keadaan dosa riba merupakan dosa besar, bahkan satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan peperangan bagi orang yang melakukan praktek ribawi. Nah, kenapa mereka terjatuh padanya? Alasan yang paling mendasar ialah jahilnya mereka tentang perkara riba. Nah, maka muslim rahimani wa rahmatullah, di samping kita wajib untuk mempelajari yang namanya tauhid, perkara tauhid, begitu pula mempelajari ya lawan dari tauhid, yakni kesyirikan, agar apa? Kita tidak terjatuh padanya. Belajar tauhid untuk membentengi diri, ya, begitu pula mengenal apa itu kesyirikan agar tidak terjatuh padanya. Baik. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsabu haqqan bisababi jahli. Tafihi khatarul jahl la siyama fi umuril aqidah. Maka kata beliau, ya, berkaitan dengan orang-orang yang jahil, yang tidak mau mempelajari tentang tauhid, begitu pula mengenal yang namanya kesyirikan. Naam, atau seseorang yang tidak tahu mana perkara yang buruk, Kata beliau, orang yang demikian keadaannya ketika dia melihat orang lain mengerjakannya, payah sabu hakkan, maka dia akan mengira apa? Orang yang mengerjakan tersebut adalah perkara yang baik. Apalagi perkara tersebut sudah biasa dilakukan oleh suatu masyarakat. Ya, dalam keadaan apa? Itu perkara yang haram, yang dilarang dalam syariat Islam. Ketika dia jahil, dia mendapati masyarakat yang demikian, maka dia menganggap apa? Itu perkara yang baik, yang benar. Nah, kenapa? Karena jahil, tidak mengetahui hal tersebut. Nah, maka dari sini menunjukkan kepada kita kaum muslimin tentang bahayanya yang namanya jahil. Kata seorang penyair, al-jahlu da'un qatil. Yang namanya kejahilan itu adalah da' penyakit mematikan. Ya. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Obatnya apa? Ilmu syar'i. Dan dokternya adalah alim rabbani, seorang alim yang rabbani. Nah, maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang apa rendahnya perkara kejahilan dan orang-orang jahil. Nah, karena orang yang jahil dia akan terjatuh dalam sekian macam pelanggaran syariat. Entah itu yang maksiatnya, ya bid'ahnya dan kesyirikan. Baik. La siyama fi umuril aqidah. Terlebih lagi bahaya yang sangat besar tatkala seseorang itu dia jahil dalam permasalahan akidah. Nah, toyib, ini permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh beliau, ya, tentang apa bahayanya jahilnya seseorang dalam perkara tauhid dan tidak mengenal apa itu kesyirikan. Nah, sebagaimana kita lihat, ya, ketika seseorang itu jahil, dia tumbuh di tengah masyarakat dari kecil sampai besar, dia melihat kemungkaran yang terjadi dan dia tidak belajar tentang mana perkara al-haq dan mana yang kebatilan, maka dia melihat apa yang dia saksikan tersebut dilakukan oleh masyarakat adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu padanya dan dia melihat masyarakatnya melakukannya dari sebelum dia. Nah, maka tidak heran kaum muslimin rahimani wa rahmatullah ketika kita mendapati saudara-saudara kita nah begitu besar memperjuangkan perkara-perkara yang sifatnya bid'ah. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak punya ilmu tentangnya. Ini alasan yang paling mendasar. Adapun kalau dia sudah mengetahui tapi masih melakukannya, menjadikan berarti yang sebab kedua ialah al-hawa, hawa nafsu. Ini dua perkara yang menjadikan seseorang itu terjatuh dalam kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Tsanian, permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, fil hadithi khatar tashabbuh bil musyrikin. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya menyerupai orang-orang musyrikin. Wa annahu qad yu'addi ila syirki. Tindakan menyerupai orang-orang musyrikin ini, ya, terkadang menjadikan seseorang itu terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Tergantung siapa yang dia serupai, yang dia ikuti, yang dia idolakan. Nah, adapun dalam pembahasan kita ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin, maka, ya, seseorang yang dia menyerupai orang musyrikin, maka ini bisa menjadikan dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan pada kaum tersebut. Nah, fala yajuzu tasabbuhu bil musyrikin, maka tidak boleh bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk menyerupai orang-orang musyrikin. Perlu diketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyerupai orang-orang musyrikin atau larangan menyerupai orang-orang musyrikin ini mencakup seluruhnya. Bukan hanya dalam permasalahan akidah. Permasalahan akidah ini paling besar dan mendasar. Namun juga dalam permasalahan yang lainnya. Dari permasalahan yang namanya berpakaian, ya, bergaya atau berbicara, ini juga masuk dalam hadis tersebut. Nah, bahkan Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan Habibul Ta'ala, beliau ditanya tentang hukum mengagumi, mengidolakan pemain bola kafir, apa hukumnya? Jadi pernah beliau ditanyakan demikian. Beliau mengatakan paling minimalnya adalah haram. Ya, minimalnya haram seorang muslim mengidolakan orang kafir. Dan kalau seandainya dia membanggakan tokohnya tersebut, idolanya tersebut, berkaitan dengan permasalahan keyakinan tokohnya tadi atau idolanya tadi, maka bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam, karena berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati, jangan sampai putra-putri kita memiliki idola dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang musyrikin. Karena tanpa disadari, sedikit demi sedikit, ya, mereka akan terjatuh pada keyakinan mereka. Ya, sebagaimana yang kita jumpai di masa-masa sekarang, di mana para pemuda dan pemudi kaum muslimin ini apa, merasa tidak nyaman untuk memperlihatkan jati dirinya sebagai seorang muslimah dengan menggunakan pakaian syar'i, begitu pula seorang muslim. Ya, dan ini pada hakikatnya merupakan musibah dan menjadi sebab lemahnya kaum muslimin. Nah, dan ini sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula disebutkan oleh mereka para ulama, di antara sebab yang menjadikan rusaknya atau rendahnya umat Islam ketika pemuda-pemudinya telah rusak akidahnya, akhlaknya, muamalahnya, tidak lagi menggambarkan bagaimana seorang muslim atau muslimah. Nah, dan jangan pernah bermimpi untuk menjadi, ya, negara Islam atau negara atau suatu kampung yang bisa ditegakkan yang namanya syariat Islam, hidup damai, ketika pemuda-pemudinya berkiblat pada orang-orang musyrikin. Nah, berkiblat kepada orang-orang non-muslim. Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mar'u man al-mar'u ma'a man yuhib, nanti pada hari kiamat seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai, bersama dengan orang yang dia idolakan, orang yang dia kagumi semasa di dunia. Sudikah kita ya melihat anak-anak kita yang lebih mengutamakan, mengidolakan orang-orang yang tidak jelas agamanya, terlebih lagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Apakah kita rela sebagai orang tua untuk melihat anak kita yang demikian dalam keadaan jelas hadis Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahad, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai, orang yang dia kagumi. Nah, jawaban apa yang akan kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya tentang amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semasa di dunia berkaitan dengan anak-anak kita tersebut? Maka jangan bangga ketika putra-putri kita bisa melanjutkan sekolah di luar negeri dan itu adalah negeri kafir. Justru itu merupakan sesuatu yang diwanti-wanti oleh mereka para ulama, karena kebanyakan dari kaum muslimin yang belajar negeri kafir, dia akan kembali dengan keadaan akhlak yang telah rusak, begitu pula akidah yang telah renceng. Maka jangan bangga sesuatu yang menjadikan engkau itu bahagia di dunia tidak akan abadi, justru bisa menjadikan musibah yang terbesar nanti di akhirat. Maka muslim rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis ini apa? Menjelaskan tentang bahayanya bagi seorang muslim atau muslimah dalam menyerupai orang-orang musyrikin. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita menyelisihi mereka orang-orang kafir. Nah, menunjukkan agar kita merasa bangga, menampakkan bahwasanya kita adalah seorang muslim atau muslimah, maka kita harus apa? Menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa minder, merasa malu untuk menampakkan apa? Keislamanmu, untuk menampakkan syariatmu dari berpakaianmu, berpenampilanmu. Justru harusnya engkau merasa bangga dengan yang demikian itu, karena itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kemanfaatan bagi dirimu nanti di yaumul qiyamah. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua masalah, dan masih ada lagi permasalahan yang ketiga ya, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-muhim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala ini terdapat padanya faedah yang agung ya, sebagai nasihat bagi kita semuanya. Kalau benar kita ingin menjadi orang yang dimuliakan, menjadi umat yang dimuliakan dunia dan akhirat, maka jalankanlah syariatmu. Ya, amalkanlah syariat. Dimulai dari dirimu, keluargamu, dan tempat engkau tinggal. Niscaya barokah Allah Subhanahu wa taala akan turun dari langit, begitu pula dari bumi, diberikan kepada kita semua. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk berjalan dalam agama Islam, mengamalkan syariatnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.